Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Pada kita Allah, kita masih pada pembahasan bab-bab yang berbicara tentang masalah musyawarah. Dan disebutkan pada bab yang lalu tentang anjuran bermusyawarah. Ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Itu merupakan sifatnya kaum mukminin. Dan disebutkan kemarin bahwasanya musyawarah itu tidak pada semua permasalahan, tapi hanya pada sebagian permasalahan saja, khususnya dalam perkara duniawiyah atau perkara-perkara yang tidak ada nas dalilnya dari kitab Allah atau dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah pernah kita bahas pada pembahasan yang lalu tentang masalah beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah musyawarah. Di antaranya al-mustasyar mu'taman, pihak yang dimintai izinnya diajak musyawarah itu mu'taman, dipercaya dan dia harus memberikan yang terbaik dari ide-idenya yang sesuai atau mendekati kebenaran. Tapi yang berikutnya barakallahu fiikumullah menjelaskan tentang masalah dosa seseorang yang dimintai musyawarah namun dengan sengaja dia memberikan ide-ide yang menghancurkan orang lain. Babnya yang ke-130. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ismi man asyara ala akhihi bi ghairi rusdin. Bab ismi, dosanya, dosa man asyara ala akhi, seseorang yang memberikan musyawarah kepada saudaranya, memberikan usulan-usulan, ide-ide, arahan-arahan kepada saudaranya, bi ghairi usdin, dengan tanpa bimbingan. Nah, gambarannya jelas. Misalkan saya memiliki suatu permasalahan dan saya membutuhkan musyawarah orang lain. Kemudian saya datang kepada si A. Saya meminta kepada dia untuk menyampaikan musyawarahnya. Apa ide dia? Apa arahan dia? Apa usulan dia? Ternyata si A tadi itu dengan sengaja memberikan arahan-arahan kepada saya dengan sesuatu yang tak terbimbing. Sehingga tatkala saya tadi atau saya nanti mengambil arahan dia, mengambil ide dia, dipastikan saya akan menyimpang dari kebenaran. Tindakan si A tadi itu merupakan khianat, merupakan pengkhianatan, dan tentunya dosa yang menanggung Allah. Terima kasih. dosa akan dibawakan langsung nafsunya secara khusus dan juga dikarenakan menyelisih hadis al-mustasyaru muktaman. Yang diajak musyawarah itu muktaman, dipercaya. Kalau kamu kemudian tidak memberikan ide-ide terbaik, berarti kamu khain, pengkhianat. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yazid al-Muqri. Qala haddathani Sa'id ibn Abi Ayyub al-Misri, orang Mesir. Qala haddathani Bakr ibn Amr. Dia ini lemah ya. Dikatakan oleh sebagian ulama syarh at-ta'dil yu'tabaru bih, dijadikan sebagai i'tibar, yakni dia lemah namun bisa dijadikan sebagai penguat. Ibn Qattan mengatakan la na'lamu 'adalatah, kami tidak tahu bagaimana keadilan dia. Namun dia seorang syekh yang gemar beribadah namun dalam bidang hadis bukan rawi yang adil, sehingga dengan sebab dialah sanad hadis ini menjadi lemah, dilemahkan. عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا بركة نزل شابت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى من تقول علي ما لم أقل. Barang siapa yang mengada-adakan ucapan atas namaku, dengan bahasa lain barang siapa yang berdusta atas namaku, menisbatkan suatu ucapan, suatu pernyataan kepadaku, malam akul, sesuatu yang tidak pernah kuucapkan, kata Rasul, hal yatatawwa maq'adahu minan nar, maka silakan dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Hadis yang penggalan yang satu ini, qala binna ajakumullah mutawatir. Sampai ya, ini penggalan hadis mutawatir. Sampai sini mutawatir. Menunjukkan haramnya menisbatkan suatu sabda, suatu pernyataan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam padahal beliau tidak mengucapkannya. Apakah ucapan tersebut dalam rangka untuk membela Rasul alaihi wasallam atau tidak? Pokoknya kalau kamu menyampaikan sebuah hadis padahal dia palsu dan kamu tahu itu palsunya, kemudian kamu sandarkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kamu terkena larangan, terkena ancaman. Kamu dipersilahkan untuk mempersiapkan tempatnya kamu dari api neraka. Haramnya namanya hurmatul al-kadhib ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Haramnya berdusta atas nama Rasul alaihi salatu wasallam. Kadzabu. Ini ancaman khusus diperuntukkan diantaranya untuk para mudhari, orang-orang yang biasa memasukkan hadis atau yang membuat-buat sebuah hadis kemudian disandarkan kepada Rasul alaihi wasallam. Ini sekarang banyak terjadi dalam kaum muslimin dikarenakan bodohnya mereka, jahilnya mereka tentang ilmu hadis, akhirnya semua hadis mereka nisbatkan kepada Rasul alaihi wasallam. Alasannya sang dai baik-baik juga hadis. Maudhu' juga hadis. Allah musta'an. Ingat, kalau sampai terjadi, ini ancamannya. Silakan Anda mempersiapkan tempatku tidak benar-benar. Bukan haram ya, besar-besar. Yang berikut. Wa man istasyarahu akhuhul muslim. Dan barang siapa yang dimintai musyawarah oleh saudaranya yang muslim. Istasyarahu akhuh. Yakni dia dijadikan sebagai pihak mustasyar yang dimintai izinnya, yang dimintai pendapatnya, yang dimintai usulannya. Sekarang siapa yang dimintai izinnya oleh saudara dia seorang muslim, fa asyara alaihi bi ghairi rusyd, kemudian ternyata dia memberikan izinnya memberikan pendapatnya, memberikan usulan-usulannya, bighairi rusyd, dengan tanpa bimbingan. Faqad khana, maka sungguh berarti dia telah mengkhianati saudaranya. Kita semuanya tahu kan Allah, yang namanya khianat itu dosa besar. Termasuk ciri khasnya kaum munafikin. Gitu ya. Ciri khasnya kaum munafikin, tanda-tanda kemunafikan, mereka biasa berkhianat. Makanya dikatakan dosa orang yang seperti ini. Dan ini diinginkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di sini Imam Sina Al-Jabumullah dengan isnadnya Imam Bukhari lain. Namun dia memiliki jalan yang lain dengan sanad yang sahih disebutkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau As-Sahih Al-Musnad Mimma Laysa Fi As-Sahihain. Dengan lafaznya seperti ini. Nah, sehingga dia sahih. Barakallah. Dan ini dibahas pada perbahasan top kali ini. Seseorang yang dimintai musyawarah, dimintai ide, ternyata dia memberikan ide-ide musyawarah dengan tanpa bimbingan, dengan tanpa ilmu, dengan sengaja, maka dia pengkhianat. Adapun kalau tidak ada Allah, seseorang yang sudah berupaya dengan maksimal, mengerahkan segenap kemampuan dia, segenap ilmunya dia, untuk memberikan arahan-arahan yang terbaik, yang terbaik, yang dia rasa paling dekat dengan kebenaran, ternyata, ya ternyata, kok kemudian keliru, maka la itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Kenapa? Allah mengatakan dalam firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Juga Allah mengatakan dalam yang lainnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu kalau kamu niat awalnya betul-betul untuk memberikan ide-ide cemerlang yang terbaik untuk saudara kamu, kamu kerahkan semua kemampuan kamu, semua ilmu kamu, ternyata kau keliru, gimana? Terlanjur. Ada penyelidikan dengan riwayat ini, fasyara ilaihi atau fasyara alaihi fi ghairi rusyd, memang dari kononnya dia memberikan isyarat, memberikan musyawarah, memberikan pendapat ide yang memang menyimpang. Maka ini termasuk pengkhianatan. Mengkhianati saudara dia sesama muslim. Ini menunjukkan tindakan kurang ajar. Itu menunjukkan pula yang kalau tidak ajar Allah dalam hati orang tadi ada unsur kebencian, kedengkian, amarah kepada kaum muslim. Tidak senang kalau seorang muslim itu terbimbing dengan pendapatnya. Senangnya itu melihat seorang muslim sesat dan menyimpang dengan pendapat-pendapatnya itu. Allah musta'an. Maka dari karantina azabullah, kalau kamu dijadikan sebagai pihak mustasyar, dimintai ide, kamu lihat dirimu baik-baik. Dari paham ya? Kalau kamunya mampu memberikan nasihat, memberikan musyawarah yang terbaik, yang punya ilmu tentang masalah itu, beri ilmunya. Beri ide kamu. Sampai kamu mendapatkan yang mendekati kebenaran tadi. Tapi kalau kamu tidak punya kemampuan, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Dikhawatirkan kamu nanti terjerumus dalam riwayat ini. Terus sekarang bagaimana kalau tidak mampu? Kalau kamu tidak punya kemampuan, maka tindakan antum ialah memberikan atau menunjuk atau menunjuki orang tadi yang meminta musyawarah kamu kepada orang lain yang kamu rasa dia mampu untuk memberikan isyaratnya. Kembali kepada sabdanya Rasulullah SAW, ad-dalu 'alal khair kafa'ihi. Ad-dalu 'alal khair mutlajri fa'ihi. Seseorang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan itu pahalanya seperti pelakunya sendiri. Kamu melihat diri kamu tidak mampu. Ini nampaknya ini masalah orang tersebut sangat berat, sangat susah. Kayaknya nggak mampu saya memberikan ide cemerlang ini. Dan kamu khawatir kalau kamu ikut terjun dalam masalah itu, masuk dalam perkara yang salah. Kata juga dia, ahsan, kamu datang ke si fulan. Itu si fulan, insyaAllah ahlam ini. Lebih ngerti, insyaAllah punya ide yang lebih cemerlang daripada saya. Itu yang harus kamu lakukan. Itu upaya kamu supaya kamu tidak terjatuh dalam tindakan dosa. Dan kamu mendapatkan pahala semisal orang yang memberikan nasihat juga musyawarah dengan cara yang baik. Ada luar khair mislu ajri fa'il. Begitu ya. Nah, sehingga hati-hati. Ekstra hati. Sebab al-mustasyaru muqtaman. Kamu wajib amanah. Yang berikutnya, penggalan yang berikutnya harus mengatakan waman afta futyan. Dan barang siapa yang berfatwa dengan sebuah fatwa bi ghairi sabtin, dengan tanpa hujjah argumentasi, masalah ini dengan tanpa ilmu, fa ismuhu ala man afta, maka dosanya itu ditanggung oleh orang yang memberikan fatwa kepada dia. Gambarannya apa nanti nama siapa Allah? Ada seseorang datang kepada kamu. Hanya, Ustaz, saya punya ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Saya minta fatwanya, Ustaz. Salam. Ternyata Ustaz yang satu ini astahu bi ghairi sabtin, memberi fatwa kepada orang tadi dengan tanpa ilmu, dengan tanpa argumentasi. Asbun, asal bunyi, asal ngomong, asal apa namanya berbicara biar nampak dia sebagai seorang ustaz. Kemudian fatwa dia itu diamalkan oleh orang tadi, diamalkan oleh dia dan ternyata menyimpang. Karena nggak ada ilmunya, nggak ada argumentasinya, dia terjatuh dalam tindakan dosa, terjatuh dalam tindakan kemaksiatan. Maka dosanya itu tidak hanya dirasakan oleh orang tadi, tapi juga oleh pemberi fatwanya, yaitu ustaz tadi. Ismuhu ala man afta. Barakallahu. Ini menunjukkan yang paling final dari Allah, menunjukkan khuturatul futyan. Fatwa itu bukan perkara remeh. Bahayanya berfatwa dengan tanpa ini, dengan dosa. Dan masuk dalam kategori wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Di antara dosa yang paling besar, engkau berbicara atas nama Allah, atas nama hukum-hukumnya, atas nama syariatnya, atas nama agamanya, tentang Allah Taala, atau tentang Rasulnya SAW, atau tentang agamanya dengan tanpa ilmu. Ini termasuk yang sangat besar dosanya yang pernah dinasihatkan. Berfatwa dengan tanpa ilmu masuk dalam ayat tadi. Wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lam, berbicara dengan tanpa ilmu. Besar-besar. Kalau kemudian fatwa kamu tadi diamalkan oleh semua orang, maka dosa semua orang tadi kamu yang menanggung. Itu namanya dosa jariah. Gitu ya. Dengan cuma sedekah jariah, tapi dosa jariah. Kamunya santai-santai di rumah, minum kopi, sekian ribu orang, sekian juta orang mengamalkan fatwa kamu yang ngawur itu, yang tanpa ilmu itu. Mereka semuanya sesat. Ternyata kamu dikirimi dosanya sama mereka. Lagi ngopi full dosa. Bukan kopinya yang buat kamu dosa, tapi fatwa kamu tadi yang membuat kamu penuh dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Yang namanya fatwa itu apa? Yang namanya fatwa itu diberikan dan disampaikan kepada para ulama yang memang ahli dan mumpuni dalam bidang ilmu agama ini. Salam barakallahu fi. Adapun kalau kalian, maka kalau kamu memiliki ilmunya, penuntin azabullah, fakul fi, sampaikan sekadar ilmu kamu tadi. Kalau kamu enggak mampu dan enggak punya ilmu, jangan malu-malu, jangan canggung-canggung, jangan gengsi untuk menyatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan ini di antara yang harus diperhatikan oleh kita semua. Alhamdulillah terkait dengan masalah fatwa. Bisa-bisa jadi dosa jariah. Dosa jariah. Sudah dinasihatkan kepada orang yang awam yang ingin bertanya sesuatu. Kamunya juga jangan tanya kepada orang. Bertanyalah kepada ahli zikri. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama, ahli ilmu, ahli zikr, kalau kamu tidak tahu. Tidak sembarang tanya kepada orang. Melihat ada orang penampilannya, Masya Allah, kelihatan alim, abid, orang yang mutawih, dan semisalnya, datang ke dia, saya punya masalah ini, masalah ini, masalah itu, tolong beri saya fatwa. Kemudian memberikan fatwa dengan saya yang biasa. Kamunya ya salah, yang parah lagi yang berikan fatwa. Di zaman sekarang ini, Alhamdulillah, ini amat sangat banyak sakit. Banyaknya orang-orang yang berbicara tentang perkara agama dengan tabah ini. Di zaman sekarang ini mulai banyak yang namanya ulama usfu. Seseorang yang dinyatakan ulama itu jelek. Dikatakan jelek dikatakan mereka menyimpangkan umat manusia dari sesuatu mustahil. Da'i-da'i yang jelek, mubalik-mubalik yang jelek, ustaz-ustaz yang jelek, bukan jelek orangnya, tapi jelek pemikirannya, jelek prinsipnya, menyimpang ilmunya, sangat banyak. Allahul Musta'an ala hawla wa la quwwata illa billah. Maka di sini, sebagai pelajaran kita semua, ikhwan, ini merupakan ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Dan ini semua termasuk tindakan dosa besar. Berdosa sama Rasul, dosa besar memberikan ide-ide yang tidak beres kepada kaum muslim. Dosa besar mengkhianatan, berfatwa dengan tanpa ilmu. Dosa besar dan juga menanggung dosa semua orang yang mengamalkan fatwanya. Wa man afta futyan bi ghairi sabtin fa ithmuhu ala man afta. Ya. Adapun terkait dengan masalah fatwa, pembahasan cukup panjang, dimasukkan oleh para ulama dalam ilmu usul fiqh. Terkait dengan syurutul mufti, syaratnya orang yang berikan fatwa, terkait dengan syurutul mustafti, syaratnya orang yang boleh minta fatwa, kemudian adabul fatwa, adab-adab fatwa, kemudian semua perkara-perkara yang terkait dengan masalah fatwa, itu mereka sebutkan dalam ilmu usul fiqh. Dan kita lihat cukup bagus dalam membahas masalah ini dalam kitab Al-Jawziyah. Ia kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala yang berjudul A'lamul Muwaqqin. Disebutkan pembahasan pasal khusus bab al-fatwa. Di bawah setiap banyak hukum-hukumnya, di antara pembahasannya, pembahasan masalah itu haramnya berfatwa dengan tanpa ini. Allahu musta'an. Sehingga harus betul-betul jaga penerima. Tidak mudah menyampaikan sesuatu yang terkait dengan perkara agama. Jangan menyampaikan sesuatu yang Anda tidak punya ilmu tentangnya. Lain pembahasan dunia, lain pembahasan agama. Pembahasan dunia lebih ringan. Sebab kalaupun salah ngomong, itu pun kaitannya dengan masalah duniawi semata. Kalau urusannya urusan agama, salah ngomong, salah berbicara, urusannya ialah menyesatkan akidah umat, menyesatkan imannya umat, membengkokkan ibadah orang, merusakkan muamal seseorang. Dan itu ikhwan terkait nanti hisabnya Allah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah. Jadi ini ikhwan, pada poin yang kedua, Al-Istasharahu akhuhul muslim, fa'ashara alaihi bi ghairi rujdin faqad khana. Poin itu. Saya punya pertanyaan. Isnain jawab. Dagangkan Isnain. Kalau seandainya ada seseorang hizbi meminta musyawarah kepada antum. Antum datang kepada antum minta musyawarah. Ini apa ini Pak Ustaz? saya ada masalah ini, begini. Saya perlu pendapatnya antum ini. Anda kira-kira ini, apakah boleh bagi kita untuk memberikan musyawarah yang khianat dengan alasan dia hizbi? Tidak boleh apa ini? Tidak boleh khianat. Kenapa? Ada ancamannya tadi. Walaupun dia hizbi. Bahir hadisnya ikhwan ialah akhuhul muslim, saudara dia yang muslim. Tamam? Selama dia muslim, walaupun dia itu seorang yang banyak bid'ahnya, yang banyak maksiatnya, tamam? Tetap anda harus memberikan isyarah kepada dia dengan musyawarah yang amanah. Tidak boleh khianat kepada diri. Anda faham ya? Tugas kamu ialah sebagai muktaman harus mengedepankan amanah. Barakallahu fiik. Nah, soal akhir, pertanyaan yang lainnya ini, kita yakin Allah yang lebih. Sekarang apa hukumnya kita minta musyawarah kepada hizbi? Dan apakah hizbi tadi harus amanah kepada kita? Adakah boleh khianat kepada kita? Hah? Yang haram itu yang mana? Khianatnya yang haram atau yang mana yang haram? Ya, kalau memberi fatwa yang keliru ya, haram bagi semuanya, baik dia muslim atau non-muslim, baik dia sunni atau hizbi, ya tidak boleh ngaji fatwa dengan tambah ilmu itu. Tanya saya, apakah boleh bagi kita untuk minta musyawarah pada hizbi? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, gitu ya. Allah yang baik. Tidak boleh dikarenakan bukan ahli. Itu bukan prinsipnya as-sunnah wal jamaah. Tamam? Dan mereka itu ghairu umana, bukan orang-orang yang terpercaya dalam urusan prinsipnya, akidahnya, imannya, akidah. Barakallahu. Sehingga kalau mereka yang minta musyawarah ke kita, kita harus memberikan isyarat dengan bimbingan, enggak boleh khianat. Luruskan mereka. Mereka yang antum langsung ngomong, ngundang antum, ngomongnya mereka jangan mau. Tamam? Tapi kalau kita yang diminta, kita diminta untuk minta musyawarah dari mereka, tidak. Tamam? Tak ghairu umana. Kita harus mencari yang aman dan yang terpercaya yang benar. Nah, adam lah. Itu dibahas oleh para ulama dalam kitab mereka. Mawqif ahli sunnati wal jama'ah min ashabil ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu. Daya. Nah, sekarang kalau yang minta musyawarah ke antum itu orang kafir, ada orang kafir datang kepada antum, minta pendapatnya antum, minta musyawarah kepada antum, apakah boleh bagi antum untuk memberikan musyawarah kepada dia dengan tanpa bimbingan? Kenapa tidak boleh? Jujur saya mengatakan, wa man istasyarahu akhuhul muslim. Yang mana? Wa man afta futian bi ghairi sabtin fa ismuhu ala man afta. Baik. Cuma ada fatwa ini pembahasan musyawarah sekarang ini. Ada orang kafir datang kepada antum. Antum tahu itu orang kafir. Asli dia kafir. Minta musyawarah kepada antumnya, karena asyir aliyya. Coba antum kasih musyawarah saya. Saya bingung. Anda minta pendapatnya antum. Pertanyaan saya, apakah boleh bagi antum untuk memberikan ide-ide pendapat-pendapat yang menyimpang dengan alasan dia kafir? Coba kafir. Ketnoy. si Kasim ini mesti bakal ngamalkan apa namanya musyawarah kuih langsung aja namanya kasih ke arah sini ambles ya help. Kenapa tidak boleh? Saya punya pertanyaan demikian dikarenakan lafaz hadisnya itu ialah muslim manistasyarahu akhuhul muslim, barang siapa yang dimintai musyawarah oleh saudara dia yang muslim kok kemudian dikasih ide yang gak beres, khianat. Sekarang kalau ada kafir yang minta musyawarah, apa boleh khianat? Nah, kenapa pun gak boleh? Hadisnya Rasul mengatakan muslim, mafhumnya kalau kafir boleh ya gitu ya. Gimana ya? Ini tafsir. Masya Allah. Ini nih ya. Baru tafsir. Apa ya? Tafsir ini. Gimana gambarannya itu? Susah sekali. Kalau dunia harus aman. Gak boleh kita khiyar kepada dia. Perkara din, perkara agama, nggak boleh ngasih musyawarah. Jadi tidak yang namanya ngasih ide yang cemerlang itu kan mesti harus menyocoki apa yang ada pada dia. Kita sekarang yang dijadikan sebagai harapan dia, pendapat kita bakal diambil, kita arahkan pada perkara yang baik. Masalahnya sekarang dia kafir. Apakah harus diarahkan kepada yang baik ataukah boleh khianat? Khianat maksud. Hadisnya mengatakan muslim. Hendak ya dukus. Harus amanah, enggak boleh khianat ini. Walaupun dia orang kafir. Kenapa demikian? Ini sepakat tidak boleh khianat dia. Namanya tidak boleh khianat. Argumentasinya ialah dari argumentasi yang lain di luar riwayat ini, yaitu dalil-dalil yang melarang kita untuk berbuat khianat. Itu kaitannya. Nah, kita memiliki aturan. Kita diminta untuk menjadi seorang yang amin, yang amanah, yang terpercaya. Tidak boleh khianat. Yang namanya khianat, sifatnya kaum munafikin. Kita mukmin, bukan munafik. Maka dalam kaum ini pula kita harus memberikan musyawarah yang rusdil, terbimbing. Tentunya dengan patokannya kaum muslimin, bukan dengan patokannya orang kafir. Nah gitu ya. Barakallahu fiik. Dunia atau akhirat? Kita harus memberikan musyawarah rusdil dengan bimbingan, tentunya dengan bimbingan Islam. Kita arahkan dia kepada perkara yang lain. Nah, sekarang ada yang ngomong, ya apa nih? Dan nanti, Masya Allah, Tawih. Gimana Pak Yai? Saya ini dipaksa oleh orang tua saya untuk menjadi pendeta. Saya tak mau orang bebas dari pendeta itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saya maunya bebas, berkelana. Ya apa ini Pak Yai? Saya katakan jawaban saya daripada kamu jadi pendeta jadi orang muslim itu kan namanya bullshit ya. Enggak mau mengatakan ya, kalau kamu gak jadi pendeta ya paling tidak jadi pembantu pendeta. Maksud kamu kayak gitu ya gak mungkin. Itu namanya bullshit. Kalau bullshit tentu kamu arahkan dia kepada yang terbaik secara syar'i daripada pendeta jadi orang muslim. Itu kok begitu kenapa Pak? Orang muslim itu dunia hasanah akhirat hasanah. Ini mau jadi dunia muslim ini juga dapat dunia. Tidak kamu tok yang dapat dunia itu. Jangan kamu kira muslim kiri semua banyak kaya. Akhirnya hasanah baik juga orang muslim itu jangan surga yang beramal soleh. Tak ikut tersebut. No, ikut. Yang beramal saja. Orang kafir, walaupun kamu beramal sebanyak-banyaknya, yang kafir ya kafir. Neraka tempatnya, gak enak. Kamu kasihan manusia yang sama. Barakallahu. Tapi yang namanya keadilan, yang namanya amanah, yang namanya semuanya harus kita tunjukkan sebagai sifat kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, baik kepada orang kafir, apalagi kepada saudara kita sesama muslim. Tampilkan keinginan Islam, tampilkan kebaikan Islam kepada mereka semua. Itulah adab Islam. Adabnya orang Islam. Ada yang bertanya, Ramadan kemarin saya hutang puasa, saat ini hamil besar. Apakah boleh melunasi hutang puasa tersebut saat telah lahir atau harus dilunasi sebelum puasa tahun ini? Jawabannya lihat kondisimu. Kalau kondisi kamu dalam kondisi hamil besar itu mampu untuk berpuasa, melunasi hutang-hutang puasa kamu sebelum datangnya Ramadan yang berikutnya, lunasi. Lunasi. Tapi kalau kondisinya memang sangat payah, tidak mungkin untuk kemudian berpuasa masa dekat dengan Ramadan tanggal lahiran ini, ditunda sampai kemudian Anda selesai melahirkan, bagus, kuat dirimu, tidak membahayakan janinmu atau bayimu, utang kamu lagi utang kamu puasa. Namanya istighfar, hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap yang namanya hutang puasa itu merupakan hutang kamu dan harus kamu qadha semampu kamu. Dan gak ada sejarahnya gugur puasanya karena datang Ramadan berikutnya. Itu enggak. Yang namanya hutang puasa tetap itu hutang puasa. Sampai kapanpun tetap harus kamu bayar. Dan kalau tertunda, diiringi dengan memperbaiki istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fatwa lain dari imam di antaranya Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Jadi kami jangan salah paham. Ramadan kemarin tambah atau nggak ambil, cuman biasa tamunya perempuan datang sepeka, misalkan. Terus nggak sempat, belum sempat apa namanya nyaur puasa, hamil kondisinya sangat lemah, sangat payah, dari mulai semenjak ngidam pertama sampai ngidam terakhir itu kondisinya sangat payah. Ya sudah, kalau kamu gak mampu, maka yang 7 hari itu tetap harus kamu bayar kapanpun kamu bisa. Ya, kemudian Ramadan datang yang akan berikutnya, dia kemarin berkodisinya sudah habis masa waktunya, kalau tidak tetap berlangsung sampai yang berikutnya sampai kamu berhasil untuk melunasi barat dan selesai dengan banyak istighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Amr bin As bahwa seseorang jika dia beristihad lalu keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Pertanyaannya, bagaimana kriteria orang yang boleh beristihad sehingga mendapatkan satu pahala? Dalam kondisi dan keadaan bagaimana dia dapat beristihad seperti ini? Ini berlaku untuk para mustahidin. Yang namanya para mustahidin, para ulama, para imam yang telah mumpuni keilmuannya. Para kalau yang memenuhi syurutul istihad. Tamam? Di antara ikhwan mengetahui seluk-beluk isi Al-Quran dan Sunnah. Yang mereka persyaratkan ialah mengetahui ayatul ahkam, di antaranya ayat-ayat yang membahas masalah hukum-hukum syar'i. Kurang lebih 500 ayat. Sama kemudian juga mengetahui hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengerti ilmu tafsir, mengerti ilmu hadis, tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Kemudian dia mengerti ahkam fiqhiyah, hukum-hukum fiqih, tahu mana yang ijma ulama, mana yang khilaf. Yang hilaf, dia tahu mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang lemah, mana yang tidak. Dia mengetahui bahasa Arab, ulumul lughah, dia tahu mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang menghapus, mana yang dihapus. Itu semuanya harus dia miliki, dan dia mumpuni dengan tempat tersebut, maka dia bisa dikatakan sebagai mujtahid. Sehingga dia ketika berbicara dengan ilmu, Dan tatkala dia dihadapkan suatu masalah dan dia tidak punya ilmunya, dia bersungguh-sungguh untuk mencari ilmunya. Cari ayatnya, hadis yang ada, tidak ada, dicari kaidah-kaidah umum, tidak ada. Kemudian dia bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum A. Ternyata keliru. Maka dapat satu bahan. Adapun kemudian kerucuh-kerucuh kayak kita ini. Ustaz, apa hukumnya ini? Dia nggak tahu ilmunya ini. Sebentar, saya mau istihad ini. Istihad, fikir, ya apa. Saya mengatakan, ajtahidu rohi. Ini pendapat saya secara istihad. Hukumnya ini. Ternyata keliru. Dosanya kamu double. Dosa yang pertama kamu bijak tanpa ilmu, dosa yang kedua salah lagi yang kamu papakan. Nah, terus bagaimana? Ya, kamu tanyakan kepada yang lain yang lebih tahu. Barakallahu fiik. Sehingga jawaban yang ada itu ketika kamu sampaikan dengan ilmu yang ada pada kamu dari fatwa ulama, dari ayat, dari hadis. Tugasnya orang kayak kita ini cuma ihalah, hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama saja. Ada pun independen gitu. Diri sendiri begitu, saya bisa, nggak bisa ya, dalam kondisi dan keadaan bagaimana dia dapat berisi seperti itu, istihad itu ya kawan, dalam masalah yang tidak terdapat nas dalil Al-Quran dan Sunnahnya, sehingga dia berusaha untuk berisihat. Adapun yang ada nas Al-Qurannya dan hadisnya wajib bagi dia untuk berfatwa sesuai dengan ayat tadi atau sesuai dengan hadisnya Rasul tadi. Barakallahu. Ini pertanyaan tentang musyawarah pada hizbi, demokrat dunia, musyawarah orang kafir, demokrat dunia. Allah Al Aula ya Pak yang tepat tidak. Antum tidak musyawarah kepada orang-orang yang saleh salihin, kepada muslimin wal mu'minin. Insyaallah tercukupi dan tidak perlu dengan itu semua. Barakallahu. Ada lagi yang lain? Yang mana? Tidak. Tapi yang berikutnya terkait dengan masalah yang lainnya. Yang tadi itu akhir bab terkait dengan masalah musyawarah. Yang tetap yang berikutnya ialah anjuran untuk menumbuhkan rasa cinta di kalangan kaum muslimin, melunakkan hati kaum muslimin. Tetap yang berikutnya lagi terkait dengan masalah sendakurau. Hukumnya sendakurau, sendakurau dengan anak kecil, sendakurau dengan orang tua misalnya. Dan membahasnya masalah akhlakul karimah, khususnya khuluq secara umum. Anjuran untuk berakhlakul karimah. Wah. Tafaf yang lainnya masih pada pembahasan masalah adab-adab yang syar'iyah. Ataupun terkait dengan masalah musyawarah, ini sudah selesai tafnya dengan menggunakan 3 taf. Taf al-mustasyaru mutaman, dan taf yang berikutnya babul masyurah. Taf yang ketiga ismu man asyara ala akhi fi ghairi rusyid. Ingat pembahasan yang pasti kita bahas itu mencakup muslimin wal muslimat. Jangan lupa ya, muslimin wal muslimat. Muslimah juga demikian, tatkala dimintai musyawarah oleh saudarinya yang muslimah, dia harus memberikan musyawarah ide-ide pendapat-pendapat yang cemerlang, yang bagus, yang mendekati kebenaran. Kalau tidak, dan sengaja dia menyimpangkan saudaranya, maka dia sia-sia. Barakallahu. Fisalah. Ada yang tanyakan lagi? Teruskan memangnya, Mas. Adapun terkait dengan daurah masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah yang keempat, mengenai tempat masih tetap Untuk yang umum ada di Masjid Agung Bantul, Yogyakarta. Untuk yang para asatidzah itu di Pondok Al-Ansor, Kebran, Yogyakarta. Terkait dengan masalah waktunya, insyaallah taala tanggal 2 Agustus. Untuk daurah umum tanggal 2, 3, dan 4 Agustus. Untuk daurah para asatidzah juga dimulai tanggal 2, 3, 4 sampai tanggal 11 Agustus. Yang terakhir dimusyawarahkan kemarin, kalau belum berubah, melihat kondisi masyayikh yang banyak sakit dan tidak bisa berlama-lama di Indonesia ini, maka untuk mengefektifkan waktu yang ada, para asatidzah tidak bisa ikut ke Bantul. Yang Bantul itu khusus untuk umum saja, sementara para ustaz tetap tanggal 2, 3, dan 4 itu di Pondok Al-Ansor untuk menerima belajar khusus dari para muslim. Gitu ya. Barakallahu fiik. Apa lagi pertanyaan, Pak? Terkait syekh yang datang insyaallah taala Syekh Khalid Al-Fakhiri yang kemarin. Kemudian beliau meminta supaya disertakan dengan beliau Syekh Safil bin Shalih Al-Qasim. Khalid pengarang juga Al-Dusi. Sekarang beliau namanya Abdullah Al-Fakhiri. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qasim. Ternyata itu ialah misananya Syekh Khalid. Dia bernamu. Dihubungi, insya Allah dikasih jawaban beberapa lama, mudah-mudahan bisa. Nanti Syekh Khalid yang akan mengusahakan. Kemudian yang ketiga, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Kondisinya sekarang sakit ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau bisa, tidak bisa lama. Di tengahnya disebutkan angka 4-5 hari. Yang keempat ialah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Hafizahullah Ta'ala wa syekh. Nah, berbahaya sangat untuk datang. Juga demikian, tidak bisa lama-lama. Pandemi sangat sakit. Makanya dikarenakan orang yang sakit agar diefektifkan yang di kantor-kantor yang di veteran itu. Kita ya, mengenai temanya apa masih belum final. Nanti akan diumumkan insya Allah di internet. Baik, Pak. Dananya gimana? Dananya Bora. Ya, kami nyumbang. Nah, iya. Kalau mau nyumbang. Ya. Ada, enggak ada, nyumbang. Kelebihan dana pun juga enggak ada masalah untuk daur tempat. Biasanya kan ada informasi. Iya. Kalau dulu direncanakan 7 syekh. Maka dana yang direncanakan 400 juta rupiah ke atas kemarin. Karena berhubung ini 4 syekh seharusnya yang dicanangkan sekitar 200 juta rupiah untuk semuanya BPP segala macam Yurus Nama Sulari segala macamnya itu 200 juta rupiah. Sampai kemarin hari Selasa pagi paham? Bendaharanya mengatakan baru terkumpul sekitar 62 juta. Jadi kurang 138 jutaan. Kalian menyumbang? Ya Allah. Saya belum menerima banyak dari yang saya terima dari teman-teman grupnya Pak Jokowi. Dan nanti sama saya, kresek. Ini saya untuk orang saya. Nah, aku tak lempar kepada mereka manusia. Nih, tak kresek dari Surabaya. Bu ini dia tak kresek. Hah, apa? Masa kan tu belum. Ada yang sudah berlaku banyak. Barakallah. Nggak tahu nih. Tahu siapa gitu ya? Saya. Insyaallah mudah-mudahan menjadi salah pasal ya, dikarenakan amat sangat pentingnya dalam masyarakat saya untuk da'ah salat ya di Indonesia. Amat sangat penting. Barakallah. Apa lagi mau tanyakan? Hah? Tidak dengan daurah ini. rencananya untuk yang umum ini tidak hanya daurahnya Mas Said. Waktu-waktu kosong diisi oleh daurah ustaz. Karena pada subuh, pada isya. Mas Said kan pagi, sore gitu ya. Pagi sore gitu kan. Nah, ini subuhnya sama isyanya diisi oleh para ustaz. Kira-kira. Kira-kira. Apabila kita diundang untuk musyawarah di kampung kita perihal membahas tata cara pemilu, keputusan, apa kita harus datang dan memberikan ide-ide? Sudah. Perkara-perkara yang melanggar syar'i jelas tidak ada musyawarah padanya. Mereka saya terangkan kemarin, musyawarah itu tidak pada semua perkara. Kan gitu ya? Musyawarah itu tidak bisa dilakukan pada perkara yang telah jelas hukumnya halal atau haramnya. Kalau halal tidak butuh musyawarah, kerjakan saja. Kalau yang namanya haram tidak butuh musyawarah, tinggalkan saja. Musyawarah itu pada perkara-perkara yang mubah atau perkara-perkara yang tidak ada dasar dalilnya. Ini tidak mungkin ngasih ide. Kayak ide apa? Ngajar raya orang kena. Ada apa? Ide-nya, tolong ide-nya itu nyoblos tak terima saya. Kenapa ngantek orangnya itu? Nah, ini tidak beres. Atau yang lain? Dalam perkara-perkara melanggar syar'i tidak bisa ikut. Nah, to'an di makhlukin di maksiat dan hal itu prinsip. Tidak mungkin kita mentaati seseorang dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat, maksiat, haram, haram, halal, halal. Jangan dirubah-rubah. Barakallahu. Kalau kita bermasyarakat, jangan siasati haram yang jangan kamu terjang, tapi hubungan sama masyarakat terus jalan. Gitu. Gitu ya, sebenarnya mensiasati hidup bermasyarakat. Betul kan? Tidak mau masalah, aku susah, masalah itu tidak datang. Tidak kerja bakti, datang. Nah, kerja bakti kan bagus ya. Ada masalah, perkara yang paling mubah. Bagaimana fatwa ulama tentang Palestina? Palestinanya sudah mana ya? Ada kabar baru? Ada kabar baru? Tidak ada? Karena tidak ada ya? Ini bagaimana dulu fatwanya para ulama yang Palestina? Tidak ada. Mereka berikan fatwa untuk yang di Palestina tidak ada bendera jihad di Israel di sana. Keadaan kaum muslimin lemah karena tidak mampu untuk itu. Kalau sehingga yang mencari ialah memperdalam ilmu agama mereka dan sebaik-baiknya, memperbaiki amal-amal mereka sebaik-baiknya, memperbaiki ibadah mereka sebaik-baiknya, mendekatkan diri kepada Allah sebaik-baiknya, masalah-masalah kemasyarakatan semuanya diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah kuat, kalau ada yang namanya bendera jihad di sekitar. Barakallahu fiik. Itu dari ma'ruf dari para ulama kita.